Mitra bisnis salah satu dimensi yang mengemuka terkait dengan upaya penanganan kasus mafia pajak dan mafia hukum yang terkait dengan sepak terjang Gayus Tambunan adalah adanya pertanyaan, institusi penegak hukum mana yang sebaiknya berperan aktif? Apakah polisi, kejaksaan, atau bahkan KPK? Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, siapa yang harusnya menangani kasus mafia pajak dan mafia hukum terkait dengan sepak terjang oknum seperti Gayus Tambunan, Pak? Kalau saya dikeroyok aja nami-nami. Saya pribadi, ya, kalau kita ngomong ideal, itu dikeroyok rame-rame, karena ada dimensi ekonominya, ada dimensi penegakan hukumnya, gitu kan, ada dimensi politisnya, ya. Yang lebih politis itu kan bisa ditangani korupsi yang ada, yang punya implikasi politis atau punya nuansa politis itu kan paling tepat ditangani KPK, gitu, ya, karena dia paling netral. Kemudian penegakan hukumnya itu jaksa, sama polisinya, kayak gitu. Nah, ada banyak dimensi. Itu kalau kita ngomong ideal, supaya cakupan dari penanganan kasus ini bisa melebar kemana-mana. Tetapi, dengan kondisi Polri yang sistemnya remuk seperti sekarang ini, itu nggak bisa dilakukan. Jadi kalau dari perspektif polisi, lebih baik dilepasin ke KPK. Kenapa begitu, Pak Her? Kenapa? Ini banyak ruang, banyak muatan politisnya ini. Polisi lebih baik menghindar. Kasih aja ke KPK, kan? Nah, kalau hasil dari KPK itu ternyata melebar kemana-mana, ada banyak anggota lain yang terkena, gitu. Misalnya dia kabur ke Bali itu ternyata nggak hanya sampai di Kompol, ada yang lebih tinggi lagi, atau sampai ke tingkat jenderal sekalipun. Ini momen Kapolri yang baru ini, Timur Pradopo, momen yang sangat bagus. Ambil momentumnya, kenapa? Polri itu inflasi polisi, inflasi jenderal. Perpres itu sudah naik dari 142 jenderal menjadi sekitar 160-an, 148, 160-an. Kalau ditambah yang non-struktural di luar polisi, sekitar 30-an. Jumlah ideal di polisi, di pati polisi itu sekitar 180 atau maksimal 200. Sekarang ini 240. Jadi Kapolri yang baru ini bingung gimana mau buang 40, kelebihan 40 jenderal itu, kan, gitu. Jadi kalau kayak kasus kayak Gayus ini merembet kemana-mana, nyangkut polisinya, digunting aja, mumpung ada alasan, kan, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.